بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رحمن يا رب العالمين. Kita akan meneruskan kajian An-Nahwu Al-Wadih. Kita sampai pada sekarang, insyaallah pada hari ini kita akan membahas ajza'ul jumlah. Namun sebelumnya kita kembali mengulang tentang al-jumlah al-mufidah, bahwasanya kita telah mempelajari kaidahnya dan kita mewajibkan bagi rekan-rekan sekalian untuk menghafal kaidah tersebut, kaidah yang simple, untuk mengetahui definisi al-jumlah al-mufidah dari Arabiknya. Ada yang sudah hafal atau ada yang belum hafal? Mas Ari hafal? Mas Nur Hadi hafal? Alhamdulillah. Ya. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Gampang, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Mas Ari hafalkan sekarang, Mas Ari. Coba Mas Dimas. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Ya, Mas Alam. Mas Nur Hadi udah hafal? Kemarin izin. Mas Nurdin ya. Belum hafal? Belum hafal. Baik, nanti diajarkan oleh Mas Habibi. Mas Habibi. Ahsan. Mas Afri udah hafal? Sudah hafal belum? Tapi tahu artinya gak? Kemarin gak masuk waktu ini. Taib. Mas ini Khalid? Sudah hafal Mas Ari? Taib. Itu artinya tahu? Lupa. Oke. Okay. Nanti kalau antum ditanya sama zaujah antum, ditanya gini nanti, lupa, jangan gitu ya. Tapi jadi yang belum hafal di sini, antum, ini dua, Afri, ya, tiga ya, baru tiga doang. Antum udah hafal? Oh, oke. Okay. Kenapa udah hafal? Hafal. Oke, insyaallah antum hafalkan ya, yang tiga ikhwan, ya hafalkan. Baik, kita melanjutkan ke atau sebelumnya tentang kosakata yang pernah kita belajari. Anda tanya antum, al-bustan artinya apa? Taman atau kebun. Oke. Okay. Jamil? Indah. Mas Ari, apa arti wasikh? Alhamdulillah. Khafif artinya apa? Lawan dari antum. Ringan, alhamdulillah. Taib, asyams artinya apa? Asyams matahari. Itu muannas atau mudzakkar syams itu? Muannas. Maka orang namanya syamsul seharusnya perempuan. perempuan ya. Kalau syamma, syamma, ya, mencium. Wardah, produk kosmetik. Kemudian kotofa, Metik. Muhammad artinya terpuji. Kemudian Aisyah ya'isu artinya apa? Ya'isu hidup. Kemarin Anda memberitahu ma'isyah artinya apa? Penghidupan ya, pekerjaan. Itu ma'isyah pencaharian ya. As-samak artinya ikan ya. Al-ma artinya air. Kalau misalnya kathuro, yakthuru menjadi kathir artinya banyak. Oke, okay, ya. An-nakhil pohon korma ya. Taib, sekarang tanpa melihat ke kitab, coba Khalid. Anda minta Khalid. Asha ya'isu artinya mencium, itu syamma yasumu. Ma'isha ya, Asha ya'isu life, hidup. Live gitu kan. Kemudian as-samak artinya ikan ya. Al-ma artinya Coba Mas Ari, Mas Ari, Mas Ari. Syamsul Mas Ari. Syamsul artinya apa? Asyams artinya? Asyams, matahari. Kalau misalnya syamma artinya? Syamma artinya apa? Syamma ya. Mencium, bukan menciumi, mencium. Kayak menciumi itu seolah-olah benar-benar ada syahwatnya itu. Ini mencium, syamma itu mencium secara mutlak, enggak menciumi. Kalau kathir artinya apa Mas Ari? Kathir. Akeh, akeh, apa artinya akeh? Nah, bahasa pribuminya tahu. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ajza'ul jumlah. Tafadhol, halaman ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amthilah. Misal-misal. Ada 8 permisalan di sini. Ada 8 permisalan. Ya. Halaman 13. Al-amthilah. Antum dengarkan ana. Rakiba Ibrahimul Hisan. Atau ana ada masukan untuk menyebutkan juga harokat huruf terakhir rakiba Ibrahimul Hisana, tapi ana tidak terbiasa dengan itu, ana biasa aja rakiba Ibrahimul Hisan. Yuda'ibu Ismailul Qitt. Yahsulul Fallahul Qamh. Ta'kulus Syatu Fulan wa Sya'ira. Sami'tun Nasiha. يسطع النور في الحجرة تجري السفينة على الماء هل تحب السفر. طيب ulangi setelah ana. Rakiba Ibrahimul Hisan. Rakiba Ibrahimul Hisan. Yuda'ibu Ismailul Qitt. Yuda'ibu Ismailul Qitt. Yahsudul Fallahul Qamh. Yahsudul Fallahul Qamh. تأكل الشاة فولا وشعيرا. تأكل الشاة فولا وشعيرا. سمعت النصيحة. سمعت النصيحة. يسطع النور في الحجرة. يسطع النور في الحجرة. تجري السفينة على الماء. تجري السفينة على الماء. هل تحب السفر؟ هل تحب السفر؟ أحسنتم. Sekarang saya ingin satu persatu. Coba dari Mas Dimas, ulangi setelah ana. Dua nomor masing-masingnya. Rakiba Ibrahimul Hisan. Rakiba Ibrahimul Hisan. Yuda'ibu Ismailul Qitt. Yuda'ibu Ismailul Qitt. Ahsant, Mas Alam. Yahsudul Fallahul Qamh. Yahsudul Fallahul Qamh. Ta'kulus Syatu Fulan wa Sya'ira. Ta'kulus Syatu Fulan wa Sya'ira. Baik, ahsan. Kemudian Mas Nurdin. Sami'tun nasiha. Sami'tun nasiha. Yasta'un nuru fil hujrah. Yasta'un nuru fil hujrah. Ahsan, barakallahu fik. Kemudian Mas Habibi. Tajri safinatu 'ala al-ma. Tajri safinatu 'ala al-ma. Hal tuhibbu as-safar? Hal tuhibbu as-safar? Ahsan. Kemudian Mas Halimi, Mas Hilman. Rakiba Ibrahimul Hisan. Rakiba Ibrahimul Hisan. Yuda'ibu Ismailul Qitt. Yuda'ibu Ismailul Qitt. Ahsant. Kemudian Syekhul Islam. Yahsudul Fallahul Qamh. Yahsudul Fallahul Qamh. Ta'kulus Syatu Fulan wa Sya'ira. Ta'kulus Syatu Fulan wa Sya'ira. Ahsant. Kemudian Mas Astaghfirullah. Mas Muka. Mas Muka, ya, Mas Muka, ya. Mas Bakhtiar. Sami'tu nasiha. Sami'tu nasiha. Yasta'un nuru fil hujrah. Yasta'un nuru fil hujrah. Ahsant. Kemudian Mas Afri. Tajri safinatu 'alal ma'. Tajri safinatu 'alal ma'. Enggak, tajri safinatu 'alal ma'. Tajri safinatu 'alal ma'. Tajri safinatu 'alal ma'. Enggak pakai tanwin. Tajri safinatu 'ala al-ma. Tajri safinatu 'ala ma. 'Ala al-ma. 'Ala al-ma. Ulangi tajri safinatu 'ala al-ma. Tajri safinatu 'ala ma. 'Ala ma, 'ala ma. Kan 'ala al-ma. Ulangi. تجري السفينة على الماء. هل تحب السفر؟ طيب. Kemudian Khalid. Rakiba Ibrahim al-Hisan. Yuda'ibu Ismail al-Qitt. Bukan. Alif lamnya mana? Yuda'ibu Ismail al-Qitt. Ahsant. Kemudian Mas Ari. Yahsudul fallah al-qamah. Yahsudul fallah al-qamah. Lamnya tasdid. Yahsudul fallah al-qamah. Yahsudul fallah al-qamah. Ta'kulus syatu fulan wa sya'ira. Ta'kulus syatu fulan wa sya'ira. Ulang. Ta'kulus syatu fulan wa sya'ira. Ta'kulus syatu fulan wa sya'ira. Sami'tun. Oh ini Mas. Mas Nur Hadi. Tajri sami'tun nasihah. Sami'tun nasihah. Enggak. Sami'tun nasihah. Sami'tun nasihah. Ahsant. Yasta'un nuru fil hujrah. Yasta'un. Ulang lah. Yasta'un nuru fil hujrah. Yasta'un nuru fil hujrah. Ahsant. Coba semuanya. Tajri safinatu 'alal ma'. Hal tuhibbu as-safar? Hal tuhibbu as-safar? Ayo ahsantum. Kemudian kita akan menerjemahkan Rakiba Ibrahimul Hisan. Dan antum menghafalkan artinya. Rakiba artinya apa? Mengendarai, mengendarai ya, apa? Hah? Regi, hah? Menaiki. Menaiki boleh, menaiki mengendarai boleh. Ibrahim menaiki kuda. Al-Hisan artinya kuda. Bedakan antara Hisan dengan Hisan. Ya. Hisan artinya kuda, Hisan artinya benteng. Baik, kemudian yuda'ibu Ismail al-Qitt. Da'aba yuda'ibu muda'abah. Artinya bisa artinya yuda'ibu itu memperolok, bisa mengolok-olok bisa ya. Bisa juga artinya memainkan, mempermainkan gitu. Jadi ada, ini yuda'ibu Ismail al-Qitt, ada kucing kan? Dimain-mainin kucingnya. Ismail memainkan kucing. Mempermainkan. Kayaknya meremehkan sekali. Memain-mainkan gitu, memainkan ya. Bercanda dengan kucing gitulah ya. Muda'abah. Makanya ada juga dianjurkan bagi seorang muslim untuk bermuda'abah dengan istrinya. Iya. Bukan mempermainkan masalah, main-main dengan istrinya gitu. Iya. Ketiga, itu kit artinya apa? Kit atau nama merek ini buat. Ketiga, yahsudul fallahul qamah. Yahsudu artinya hasuda, yahsudu apa? Iri, dengki, itu bukan artinya. Nah, itu pakai sin, itu beda kan. Masa gandum diirikan oleh petani, ngapain ngelihat gandum terus langsung iri gitu. Jadi yahsudu pakai sod bukan pakai sin. Yahsudu artinya memanen. Panen al-fallah petani. Kalau misalnya lamnya tidak ditasdidkan al-fallah itu artinya keberuntungan. Ya keberuntungan berarti kemenangan, ya keberuntungan. Makanya kalau masjid al-fallah maksudnya bukan asli masjid petani. Masjid al-falah keuntungan, keberuntungan. Hah? Panen, panen buah falah gitu. Oh pahala. Enggak, apa jambung. Ya misalnya masjid kita belajar tafsir al-Azhar di masjid al-falah itu benar. Hah? Al-fatah. Beda al-fatah dengan al-falah. Hah? Baik, al-qamah artinya adalah apa? Gandum. Taib. Kemudian yang keempat, ta'kulus syatu fulan wa sya'ira. Asyat. Syat. Domba. Nah, orang kalau misalnya ada namanya syah, syah akhirannya, itu domba. Nur Hadiansyah. Hadiansyah, antum ya? Nur Hadiansyah. Nur Hadiansyah, iya, beginilah. Enggak, kalau misalnya syah, syah yang dinama-nama orang, itu dari Persia. yang artinya orang besar, raja gitu kan, syah, syah gitu. Jadi bukan kambing, jadi beda. Misalnya Afrian Syah misalnya, nah ini Afriones, bukan, bukan, beda. Ada Afrian Syah orang namanya itu. Juga ada Irwan Syah, Herdian Syah, Alam Syah misalnya. Ya itu Syah Syah itu dari Persia, bukan bahasa Arab, beda ya. Kalau bahasa Arab, atau mungkin dari bahasa Arab memang benar mas. Kan Nur bahasa Arab, Hadi bahasa Arab, ya Syahnya bahasa Arab juga harusnya. Berarti cahaya, petunjuk, bodus, gimana? Calon kepala. Enggak. Bercanda aja mas, bercanda. Masukin ke hati mas, masukin ke hati. Ta'kulu syatu fulan wa sya'ira. Ful itu semacam kacang. Sya'ir, kalau misalnya di Kamus Al-Munawir, sya'ir diterjemahkan sebagai apa? Sebagai jerawat kulit jelai. Allah alam. Kau jawawut itu apa? Jawawut. Antum tahu jawawut? Itu jawawut syair. Allahu alam, Allahu alam. Kalimat sami'tun nasihah. Apa arti sami'tun nasihah? Sami'tu mendengar. Kalau kami mendengarkan, kami mendengar apa? Sami'na. Makanya itu sami'na wa ta'na ya. Baik. An-nasihah artinya nasihat, nasihat. Ad-dinu an-nasihah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasihah. Apakah itu? Sabda Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat ya. Enam, yasta'un nuru fil hujrah. Yasta'u artinya tring gitu loh. Apa artinya yasta'u? Berkilau-kilauan, menyinari, berkilau, bersinar ya. Bersinar. An-nur artinya ya cahaya. Arti orang namanya cahyo misalnya. Ya itu nur sama. Ada orang namanya nur cahyo, ya sama. Berarti cahaya-cahaya gitu kan. Atau nur-nur. Ada orang juga laki-laki namanya Anwar. Artinya cahaya-cahaya. Sebenarnya nur itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Jadi di sini muannas. Yasta'u kan? Pakai ya, bukan pakai ca. Tapi kalau nar mudzakkar atau muannas? Muannas. Jadi kalau nur, nur biasa mudzakkar dan kadang disifati muannas. Tapi kalau misalnya nar, muannas. Iya. Apa contohnya apa? Ada enggak di ayat nar itu? Ashabun nar. Enggak, ashabun nar. Ashabun nar enggak ada nyambung yang muannas. An-nar muhlikatun. Nah, khalidina fiha. Khalidina finnar, ya kan? Ha pakainya, domirnya, kata gantinya. Ha itu hiya, ya kan? Berarti muannas. Baik itu nar bersih neraka atau nar yang api. Nar kan api, ya kan? Iya, nar itu api. Nah, itu nar itu adalah muannas. Kalau nur biasanya mudzakkar, namun kadang juga disifati muannas. Taib yasta'un nuru fil hujrah. Apa arti hujrah? Kamar. Hujrah itu kamar. Antum bedakan hujrah dengan hijarah. Hijarah jamak dari hajar, hajar. Atau hijarah batu dan hajar ya batu. Hijarah lah batu. Ya. Tapi hujrah kamar. 7 tajri safinatu 'alal ma. Jaru yajri artinya berlari. Berlari. Tajri safinatu 'alal ma, tajri artinya berlari. Maksudnya sedekah jariyah, sedekah yang berlari, yaitu mengalir pahalanya. Jadi jaru yajri bisa maknanya berlari, bisa maknanya mengalir, dua ya. Dua makna untuk jaru yajri. Kalau untuk air berarti mengalir, bukan berlari. Tapi kalau misalnya untuk selain air, manusia misalnya atau kuda, itu tajri berarti apa? Artinya berlari ya. Hah? Masa safina berlari sih? Hah? Ya berlayar. Berlayar dalam artian ya, berjalan gitu kan. Alal ma di atas air. As-safina artinya adalah kapal. Hal tuhibbus safar, hal artinya apakah? Tuhib, kamu menyukai as-safar, safar. Apakah kamu menyukai traveling? Ya kan? Gitu, safar. Safar di sini maknanya bepergian, jauh, bukan safar. Apakah kamu suka jalan-jalan, melaku-melaku? Lah ini kadang beda, melaku-melaku ada artinya safar, ada artinya melaku-melaku cuma jalan-jalan doang gitu loh. Nah, kalau misalnya melaku-melaku jalan doang itu tajawul. Hal tu hibbut tajawul. Nah, tajawul itu cuma melaku-melaku doang, jalan sana jalan sini gitu. Tapi kalau misalnya hal tu hibbut safar, apakah kamu suka safar, berarti seperti keluar kota, keluar negeri ya. Baik, sekarang kita menuju kaidah. Al-qaidah. Syuf di sini, perhatikan dan kita hafalkan. Hafalkan. Hari pekan depan kita akan mengetes satu persatu seperti tadi ya. Dan juga Mas Durin, Mas Ari dan juga Mas Afri, hafalkan yang dari awal sampai ini juga. Taib, al-kalimatu thalathatu anwa', ismun wa fi'lun wa harf. Sekarang ulangi setelah ana. Al-kalimatu thalathatu anwa', ayo. Al-kalimatu thalathatu anwa'. Ismun wa fi'lun wa harf. Ismun wa fi'lun wa harf. Coba kita pahami, al-kalimat di sini artinya kata. Kita sedang membahas tentang bagian-bagian dari kalimat Arabik. Seperti Inggrisnya itu part of speech. Semodel itu. Parts of speech. Semodel itu. Nah, kalau di sini dalam Arabik itu cuma ada 3. Tapi dari itu nanti cabangnya banyak banget ya. Jadi jangan kegeeran dulu, jangan kesenangan dulu. Wah, cuma 3 gampang. Jangan senang dulu. Ya, ntar antum kalau senang sekarang menyesal kemudian. Mendingan antum sekarang nyesel dulu dan tambah nyesel kemudian. Al-kalimat itu salah satu anwa. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Anwa itu jamak dari naw'un. Naw' macam. Ada 3 jenis, oke? Okay. 3 macam. Jenis sama macam dalam bahasa Indonesia itu sama. Walaupun dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Ismun, pertama ism. Ism itu seperti noun, kata benda, walaupun tidak full seperti kata benda juga. Karena ism itu lebih luas daripada kata benda dalam Indonesia ya. Kata sifat itu termasuk isim gitu kan. Contohnya kemarin kata sifat kan ya, dingin, panas. Itu kata sifat. Itu isim semua. Tapi sifat gitu kan. Jadi isim nanti ada cabang-cabang yang kan. Jadi makanya jangan berbangga hati dulu kalau misalnya kita udah hafal 3 ini. Isim pertama, kedua fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Nah, kalau fi'il baru benar kata kerja. Sebagaimana Indonesia. Kemudian harf. Huruf. Huruf ini huruf ma'ani namanya. Antum bedakan antara huruf mabani dengan huruf ma'ani. Huruf mabani itu huruf yang fisiknya saja huruf. Seperti misalnya, enggak, bukan itu. Huruf hijaiyah itu. A, ba, ta, sa, ja, kan? Ya, kalau misalnya huruf ma'ani itu huruf secara nahu, huruf secara istilah, yang mana mungkin terkomposisikan dari 2 huruf atau 3, bukan 1 huruf doang, dan memiliki makna. Ini misalnya antum ada huruf ba, ya kan? Ba itu bisa menjadi huruf ma'ani, bisa menjadi huruf mabani. Huruf mabani itu yang tidak berkaitan dengan makna, enggak ada kaitannya sama makna. Nah, kalau huruf ma'ani itu pasti bermakna. Ya, ba ini ada maknanya enggak? Kalau misal huruf ma'ani ada maknanya. Bi, ya kan? Billahi, ya kan? Bi dengan, maknanya dengan, atau kadang-kadang di, ya kan? Misal juga wow. Kan? Padahal harus alif dulu ya. Wow. Wow itu bisa ditafsirkan sebagai huruf ma'ani, bisa juga mabani. Pada asalnya mabani karena memang fisiknya wow. Mabani enggak ada artinya. Mabani berarti yang bina bangunan yang susunan ke 20 sekian dari huruf hijaiyah seluruhnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya diartikan sebagai ma'ani, dia memiliki makna. Artinya apa? Bisa artinya dan ya. Bisa artinya demi. Ya. Bahkan bisa juga awan, udah dan demi doang. kalau wawul jamaah itu bukan bukan huruf ma'ani ya, tapi dia masuk isim domir ya. Taib, jadi itu tadi ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Itu wawasan aja. Sekarang udah hafal al kalimatu salah satu anwa isim wa fi'il wa harf. Itu tiga ya. Isim wa fi'il wa harf. Itu dulu kita hafalkan itu dulu ya. Dan yang belum hafal kemarin al kalimat al jumlah mufidah harus hafal. Coba al kalimatu salah satu anwa. Enggak, bukan salah satu, bukan salah satu anwa. Al kalimatu salah satu anwa. Isim wajah wa fi'il wa harf. Ahsan, ahsan. Hilman, tafadhal. Al kalimatu salah satu anwa. Isim wa fi'il wa harf. Ahsan. Mas Habibi. Al kalimatu salah satu anwa. Isim fi'il wa fi'il. Ismun wa fi'il wa harf. Ahsan. Mas Dimas. Al kalimatu salah satu anwa. Isim wa fi'il wa harf. Syekhul Islam. Al kalimatu salah satu anwa. Ismun wa fi'il wa harf. Bakhtiar. Al kalimatu salah satu anwa. Isim wa fi'il wa harf. Mas Alam. Al kalimatu salah satu anwa. Ismun wa fi'il wa harf. Khalid. Al kalimatu salah satu anwa. Isim wa fi'il wa harf. Mas Nurdin. Al-Kalimatu salah satu anwa. Isim, wafi'il, wa harf. Mas Afri. Al-Kalimatu salah satu anwa. Isim, wafi'il, wa harf. Iya, Mas Ari. Al-Kalimatu salah satu anwa. Isim, wafi'il, wa harf. Ahsantum, ahsantum, warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jadi hafalan kita sudah dua. Yang pertama apa? Jumlah mufidah itu apa? At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Kemudian hafalan kita yang kedua adalah al-kalimatu salah satu anwa isim wa fi'il wa harf. Insyaallah besok pada pekan berikutnya kita akan uji pelan-pelan dulu ya. Dan insyaallah pada pekan depan kita akan menghafalkan apa itu isim, apa itu fi'il dan apa itu harf ya. Barakallahu fi ulumikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan memulai 10 menit lagi insyaallah mustalah hadis ya sekarang. Oke. Okay.